Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Khotibillah rahimani wa rahmakumullah wa barakallahu fikum. Masih kita membahas tentang kandungan dari ucapan Al-Imam Ahmad rahimallahu taala, yang ketika beliau ditanya tentang hadis-hadis yang berkenaan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, baik itu hadis nuzul tentang turunnya Allah ataupun yang semisalnya dari sekian hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, telah disebutkan oleh Syekh Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Yang pertama yang terkandung dalam perkataan ucapan Imam Ahmad, wajibnya untuk kita beriman dan membenarkan seluruh apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari hadis-hadis yang berkenaan dengan sifat-sifat Allah SWT, tanpa kita menambahinya atau menguranginya dan tanpa kita membatasinya serta mengatakannya dengan jumlah batasan tertentu. Demikian pula yang kedua, tidak boleh untuk kita membagaimanakan dan tidak boleh pula untuk memaknakan, dalam artian tidak boleh untuk kita menggiring hadis-hadis yang berkenaan dengan sifat-sifat Allah SWT kepada makna yang batin, makna yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, serta bukan dari makna yang datang dari para salafun salih, dari para tabi'in, para sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in dan yang setelahnya. Sehingga kata Syekh rahimallahu taala wa qawluhu, perkataan Imam Ahmad rahimallahu taala, wala ma'nan, tidak boleh untuk kita memaknakan. Hal ini bukan berarti terjatuh kepada tafwidul makna, tidak boleh untuk membahas makna tentang sifat-sifat Allah. Tetapi bentuk mahmal al-hasan, husnul dhan para ulama terhadap perkataan Imam Ahmad dengan dibawakan kepada arti yang benar, bukan menuduh beliau kepada madhab ahli tafwid. Sehingga makna perkataan beliau ini yang banyak rancu dan dipermasalahkan di sisi para pengikut al-Imam Ahmad, wala ma'nan ay la nusbitu laha ma'nan, kita tidak menetapkan makna untuk sifat-sifat Allah SWT yukhalifu zahiraha, yang makna tersebut akan menyelisihi zahirnya. Maka setiap makna dari sifat-sifat Allah SWT yang akan menyelisihi zahir sifat tersebut dinafikan oleh Imam Ahmad, wala ma'na, wala ma'na yukhalif zahiraha, yang menyelisihi zahir sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, zahir daripada konteks lafaz tersebut. Kama fa'alahu ahlu ta'wil, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang terjatuh pada ta'wil ay tahrif, mereka-mereka yang terjatuh menyelewengkan makna yang sahih kepada makna yang batil, sehingga memaknakan, mengartikan sifat Allah SWT yang menyelisihi dengan zahirnya, menyelisihi dengan zahir yang sering kita sebutkan. Al-Yad didefinisikan dengan Al-Quwa. Demikian pula An-Nuzul dengan Ar-Rahmah awil Malak awil Amr dan yang lainnya. Maka ini semua ahlu tahrif, ahlu ta'wil Dan ta'wil di sini sudah kita lalui, maksud yang tercela adalah ta'wil yang bermakna tahrif, sehingga mereka memaknakan seluruh dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala menyelisihi zahirnya. Oleh karena itu kata Syekh, walaisa muraduhu nafyal ma'na sahihi al-muwafiq li zahiriha, bukanlah yang diinginkan oleh Imam Ahmad menafikan atau menolak makna yang sahih yang dilakukan oleh para mufawidah, ya, mereka menafikan makna yang sahih. Tapi Imam Ahmad ba'idun an dzalik, beliau jauh dari hal itu, beliau jauh dari madhabnya mufawidah yang menafikan makna yang sahih, sehingga ini diinginkan oleh Imam Ahmad dengan perkataannya wala makna, bukan berarti beliau menolak makna yang sahih. Yang mana makna yang sahih tersebut sesuai dengan zahir nas tersebut, itu tidak diinginkan oleh Imam Muhammad. Tapi justru beliau sebagai imam yang menghasung manusia untuk memahami sifat-sifat Allah SWT dengan makna yang sesuai dengan zahirnya dan yang diinginkan oleh Allah SWT dan Rasulnya serta tafsir para sahabat. Alladhi fassaraha bihi salaf, yang mana makna yang sahih yang sesuai dengan zahirnya sebagai makna yang ditafsirkan oleh para salaf. Kesimpulannya, Al-Imam Ahmad mengatakan wala makna, tidak bertujuan beliau menolak makna yang sahih yang sesuai dengan zahirnya yang makna sahih tersebut ditafsirkan oleh para salaf, para sahabat dan yang setelahnya. Fa inna hadza thabitun, karena makna yang sahih, makna yang benar yang sesuai dengan zahir konteks nas tersebut, ini merupakan makna yang thabit yang telah menjadi ketetapan. Wa yadullu ala hadza qawluhu, dan yang menunjukkan ini semua bahwasanya Imam Ahmad menetapkan makna yang benar, tidak menolaknya, tidak menafikannya, ditunjukkan dalam perkataan beliau wala naruddu syai'an minha. Setelahnya beliau katakan wala naruddu syai'an minha, kita tidak menolak sedikit pun dari nas-nas yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini setelahnya, setelah beliau katakan wala ma'na, beliau katakan wala naruddu syai'an minha, kita tidak menolaknya sedikit pun nas yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah, menunjukkan beliau tidak menolaknya. Wa nasifuhu bima wasafa bihi nafsahu, dan kita mensifati Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang Allah sifatkan untuk dirinya Subhanahu wa taala. Sehingga Imam Ahmad mengikuti apa yang disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya azza wa jal, tanpa menolaknya sedikit pun. Demikian pula kata beliau rahimallahu taala, wala nuzilu anhu sifatan min sifatihi li syana'atin syunni'at, kita tidak membuang, tidak menghilangkan suatu sifat dari sifat-sifat Allah, ya, tidak membuangnya, tidak menolaknya, sebagaimana dilakukan oleh orang-orang yang lancang, ya, dikarenakan kelancangan orang-orang yang lancang dalam hal ini, mereka membuang sebagian sifat-sifat Allah SWT yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, seperti Al-Asy'ariyah, mereka menetapkan 7 sifat bagi Allah SWT kemudian menolak yang lainnya. Yang kendati pun mereka tetapkan dari 7 sifat tersebut tidak sesuai dengan makna yang diinginkan oleh Allah SWT, Rasulullah, demikian pula para salafun salih. Wala na'lamu kaifa dha kunhi dhalik. Demikian pula kata Imam Ahmad, kita tidak mengetahui sifat Allah SWT secara terperincinya, mendetailnya, bagaimana daripada sifat-sifat Allah SWT secara terperincinya itu tidak kita ketahui. Ini sekali lagi menunjukkan Imam Ahmad ba'id an madhhabi al-mufawwidah, jauh dan tidak termasuk dari madhab al-mufawwidah. Beliau sebutkan di awalnya dan ditutup kembali, wala na'lamu kayfiyatakun hadzalik, kita tidak mengetahui ya secara terperinci daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Fa inna nafyahu li raddi syai'in minha, karena penolakannya terhadap sesuatu dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, wa nafyahu li ilmi kayfiyatiha, dan penolakan beliau diketahui secara detail daripada sifat-sifat Allah secara terperinci dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dalilun ala ithbatil ma'na al murad minha, merupakan dalil ya. Jadi penolakan al-Imam Ahmad ketika beliau menolak, mengatakan, membantah, kita tidak boleh untuk menolak sedikit pun dari sifat-sifat Allah, kemudian juga beliau bantah, kita tidak mengetahui secara terperincinya dari kaifiyah sifat-sifat Allah SWT, ini merupakan dalil bukti bahwasanya beliau menetapkan makna yang diinginkan dari nas-nas sifat yang datang dalam Al-Quran ataupun Sunnah ya. Sebagai bukti kuat ketika Imam Ahmad mengatakan wala naruddu syai'an minha, beliau menolak, menafikan hal ini. Dan ketika beliau mengatakan wala na'lamu kaifa takun hidharik, ini sebagai dalil bahwasanya beliau menetapkan makna yang sahih ya, sehingga beliau terbebas dari madhab al-mufawwidah. Terlebih sudah kita sebutkan bahwasanya riwayat wala makna itu tidak ada dalam riwayat al-Khallal dalam kitabnya As-Sunnah. Demikian pula yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Battah dalam Ibanah tanpa lafaz wala makna, sehingga lebih jelas bahwasanya Imam Ahmad rahimahullahu taala laisa min al-mufawwidah, bukan termasuk dari ahlu tafwid yang tidak membahas makna dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Al-thalithu, kemudian yang ketiga yang terkandung dalam ucapan Al-Imam Ahmad, wujubul imani bil Qur'ani kullihi muhkamihi wa huwa ma tadaha ma'nahu wa mutasyabihihi wa huwa ma ashkala ma'nahu. Wajibnya untuk kita beriman terhadap Al-Quran secara keseluruhan, baik itu yang muhkam, apa itu muhkam, wa huwa mattadhaha ma'nahu, yang jelas maknanya, itu muhkam ya. Di nas-nas yang telah jelas maknanya dalam Al-Quran disebut muhkam. Dan juga wajib untuk mengimani mutasyabihi, nas Al-Quran yang mutasyabih. Apa itu mutasyabih atau mutasyabih? Wa huwa ma ashkala ma'na, yang belum jelas maknanya, yang belum terang maknanya, belum pasti maknanya, karena memiliki berbagai macam segi secara bahasa, bisa diartikan ini, bisa diartikan itu ya. Sehingga hal itu masih dianggap muskil, bermasalah, belum jelas, belum terang, belum gamblang, dan belum pasti. Dan tentunya hal ini sebagaimana yang kita bahas bahwasanya mutasyabih nisbi, relatif, yang sesuai dengan pemahaman kita masing-masing. Sehingga ada kalanya di sisi kita ayat itu mutasyabih dianggap belum jelas, yang belum gamblang, Tetapi di sisi yang lainnya, bahkan di sisi para ulama ar-rasikhin fil ilmi, hal itu dianggap jelas dan gamblang. Sehingga terkait masing-masing kita dengan pemahaman-pemahaman yang berbeda, dengan jangkauan-jangkauan yang berlainan, dengan kemampuan-kemampuan yang bertingkat-tingkat, kemudian kita mendapati yang dianggap mutasyabih dari nas Al-Quran, ketika itu fanaruddul mutasyabiha ilal muhkami, kita kembalikan yang mutasyabih kepada yang muhkam, yang belum jelas kepada yang jelas, yang belum pasti kepada yang pasti. Lish, untuk apa? Liyattadhiha ma'nahu, supaya jelas maknanya. Ya, supaya jelas maknanya. Al-yad, al-yad ikhwatifillah, sering kita lakukan. Di sisi bahasa Arab memiliki makna yang banyak secara lughah. Ya. Imma al-yad al-haqiqiyah, yang hakiki, tangan hakikatnya, atau bima'na al-quwa, atau bima'na al-ni'ma al-ihsan. Sehingga terkadang sebagian orang makna ayat mutasyabih dianggap samar, dianggap belum jelas, belum pasti, dikarenakan bahasa Arab, ya, kamus-kamus Arab menerangkan makna yang beraneka ragam. Baik. Maka jika dia fahami seperti itu, kembalikan kepada yang muhkam. Apa yang muhkam? Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Ya. Ketika kita tetapkan sesuai dengan zahirnya al-yad, tangan, maka kita tidak akan berpaling kepada makna yang lain, karena kita kaitkan dengan yang muhkam, yang jelas. Apa itu yang jelas? Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Menunjukkan bahwasanya tangan Allah SWT tidak sama dengan yang lainnya. Baik. Demikian pula al-ain. Al-ain maknanya imma al-ain al-haqiqiyah, secara hakikat mata. Imma al-ain bima'na mata air, atau al-ain bima'na benda. Ya. Ini semua datang dari segi bahasa dalam bahasa Arab. Tetapi jikalau antum atau ana merasa samar dari makna al-ain, kembalikan kepada yang muhkam. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa, tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makna zahirnya apa? Al-ain. Itu makna yang zahir, yang tertuju semua orang memahaminya ke arah situ. Maka disebut makna yang zahir. Fa in lam yattadhih wajaba al-iman bihi lafdhan. Maka jika lo belum jelas pula di sisi dia, ya, belum jelas pula, belum gamblang pula di sisi dia atau di sisi kita masing-masing, wajib untuk beriman dengan lafadznya ketika itu. Kita imani lafadznya. Wa tafwidu ma'nahu ila Allah Ta'ala, dan wajib untuk menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ini poin yang terakhir yang dikatakan oleh Syekh rahimahullah Ta'ala, fihi syai. Apa yang sering kita ulang-ulang dalam poin sebelumnya, bahwasanya contoh seperti ini atau kalam seperti ini tidak ada contohnya, tidak ada contohnya daripada sifat-sifat Allah SWT yang dianggap tidak jelas, ya. Sehingga kalam ini sudah tertantah pada sebelumnya, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Yasin Habibullah Ta'ala, bahwasanya semua makna dari sifat-sifat Allah SWT dan nama-namanya wadihatun jari, telah jelas, telah gamblang fil Quran wa sunnah, dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga wajib untuk kita membalikan kepada ahlul ilmi ya. Tidak serta-merta kita membalikan kepada Allah. Tafwid maknanya kepada Allah, karena Allah telah wariskan kepada nabinya dan nabinya telah wariskan kepada pewarisnya para ulama, yang diantara mereka faham dan mengerti dari makna sifat-sifat Allah SWT dan nama-namanya. Sehingga kalimat wa tafwidu ma'nahu ilallah ini terulang dalam pembahasan sebelumnya tentang pembagian sifat kepada dua. Wadihun jadi muskilun khafi. Tetapi ini tidak ada contohnya dalam kenyataannya. Dan Al-Quran dan Sunnah datang secara gamblang dan terang. Tanya. Di antara perkara yang muskil, perkara yang dianggap belum jelas, Asy-Syaikh Yasin Hafizullah Ta'ala memberikan contohnya kepada kita, yaitu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membaca firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, "Inna Allaha kana sami'an basira." Inna Allaha kana sami'an basira. Wa ashara bi ibhamihi ila udhunihi bi usbu'ihi al-ukhra ila 'ainihi ila 'ainihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membacakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Inna Allaha kana sami'an basira," beliau mengisyaratkan dengan jarinya ke telinganya, kemudian jari yang lainnya mengisyaratkan ke matanya. Ini yang dianggap lam yattadih ma'na, belum jelas atau dianggap muskil. Ya, sehingga hadis ini dijadikan oleh para ahlul bidah wal ahwa, kata mereka, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam mumathil, menunjukkan dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam terjatuh ke dalam tamthil, menyerupakan telinga dan mata Allah Subhanahu wa ta'ala dengan telinga dan matanya. Ya. Karena Rasulullah isyaratkan dengan jarinya ke telinganya dan ke matanya. Sehingga kata mereka menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerupakan telinga Allah dengan telinganya, mata Allah Subhanahu wa ta'ala dengan matanya. Tanya. Maka apa yang mereka katakan seperti ini sebagai perkataan yang batil dan perkataan yang mardud, tertolak, dikarenakan kaidah yang telah kita lewati dalam hal ini, yaitu kita membalikan yang muskil kepada yang muhkam. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengan Allah SWT. Dan tentunya Nabi SAW jauh daripada hal itu, sehingga kata para ulama, penjelasan dari hal ini, kenapa Nabi SAW mengisyaratkan kepada telinganya dan mengisyaratkan kepada matanya ketika membaca inna allaha kana sami'an basira, kata mereka ini sebagai ta'kid, ya, atau sebagai ithbat sifatain, penetapan dua sifat. Allah SWT mausufun bisam'i yasma'u bihi, Allah disifati dengan pendengaran yang Allah mendengar dengannya. Wa mausufun bil basira yubsiru bihi, dan tersifati dengan Allah melihat, memiliki penglihatan, dan Allah melihat dengannya. Sehingga ini semua sebagai bentuk isbat wa ta'kid, bukan termasuk dari bab tamthil. Ini walhasil keterangan dari para ulama ketika Nabi SAW mengisyaratkan seperti itu. Dan tidaklah Nabi SAW terjatuh kepada mumatsil sebagai orang yang menyerupakan sifat Allah SWT dengan dirinya ataupun dengan makhluk yang lainnya. Baik. Sehingga ini semua mimbab tahqiq isbatil sam'i wa tahqiq isbatil basar. Ya. Penegasan dan penetapan bahwasanya Allah SWT benar-benar tersifati dengan pendengaran dan juga penglihatan. Baik. Sehingga secara zahir muskil ya. Secara zahir muskil. Otomatis dia akan menilai berarti Nabi menyamakan dengan Allah SWT. Tetapi tadi kaidah umum kita kembalikan kepada yang muhkam, laisa kamitslihi syai'un. Kemudian yang kedua sebagai tahqiq isbat as-sam'i wa tahqiq isbat al-basar. Tayyib, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'idun an dhahir. Jauh daripada hal itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Qala Ibn Qudamah rahimahullahu ta'ala, qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam sebagian cetakan radhiyallahu ta'ala anhu sebagai doa boleh. Ya. Jika di situ tidak mengkhususkan kepada al-Imam Ahmad semata boleh. Tetapi yang dilarang kata ulama jika hal itu dikhususkan kepada al-Imam Ahmad kemudian tarahum kepada yang lainnya daripada al-Imam yang lainnya. Yang kedua yang dinukil dari para a'immah oleh Ibn Qudamah rahimahullah ta'ala yaitu dari ucapan al-Imam Abu Abdullah Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, kata beliau rahimahullah ta'ala, amantu billahi wa bima ja'anillahi ala muradillah wa amantu birasulillahi wa bima ja'an rasulillahi ala muradi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Aku beriman kepada Allah SWT sesuai dengan apa yang datang dari Allah SWT dan sesuai pula dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Demikian pula aku beriman kepada Rasulullah SAW dan apa yang beliau bawa sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rasul SAW. Tuhin. Akhwatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk perhatikan bagaimana sebagai kalam al-Zahabi ucapan emas dari al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala membimbingkan kepada kita dalam kita beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka beriman pula terhadap apa yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan belum cukup sampai di situ, sampai kita beriman yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Ya. Tidak cukup seseorang beriman kepada Allah, tetapi dia tidak beriman terhadap apa yang datang dari Allah, dan tidak beriman pula sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Tidak melakukan apa yang diinginkan oleh Allah SWT. Itu di antara manusia ada yang beriman kepada Allah dan menolak apa yang datang daripada Allah, serta terlebih tidak melakukan yang diinginkan oleh Allah SWT. Jenis mereka pula di antara manusia ada yang mereka beriman kepada Allah, beriman terhadap apa yang datang dari Allah, tetapi mereka tidak melakukannya dengan apa yang diinginkan oleh Allah SWT. Menyelisih apa yang diinginkan oleh Allah SWT. Tidak sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula di antara manusia, mereka ada yang beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka tidak mengimani apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka tidak mengamalkan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rasul. Ya, sehingga yang dibawakan oleh beliau Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ketiga-tiganya ada, beriman kepada Rasul, beriman terhadap apa yang dibawanya, dan juga sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. sehingga dengan demikian melaksanakan tugas dengan sempurna. Ya. Ketiga, tiga-tiganya ingin dipenuhi dalam kita beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk penjelasannya insyaAllah kita baca pada pertemuan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim.